Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ceritakan apa? Anas ini anaknya Ummu Sulaim. Anas menceritakan bahwasanya ketika Ummu Sulaim bersama dengan istri-istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar kemudian keluar ya, dan balik lagi, Rasul ini menyebutkan satu syair yang indah. Rasul menyebutkan apa? Waihaka ya anjasah. Hati-hati wahai pengendali kuda atau kusir. Padahal kusirnya dia sendiri. Jadi Rasul yang nyopir ya, atau yang mengendalikan apa dari kereta para istrinya. Rasul bersair apa? Waihaka ya anjasa. Hati-hati wahai kusir. Rawaidaka saukon bil kawarir. Atau kamu ini membawa barang pecah belah. Jadi istri-istri itu dibilang barang pecah belah. Karena apa? Mudah patah. Kalau terlalu keras sedikit ngendarainya, pasti dia dalam hatinya kencang-kencang sekali kan gitu. Kalau terlalu jalan gak enak, biasanya apa, mabuk atau yang lain sebagainya ya. Ini para istri, dan ini memiliki makna yang luas. Ketika dalam berumah tangga, hendaknya seorang apa, berlemah lembut, berhati-hati di dalam membimbing istri-istrinya. Demikian juga para istri banyak pengertian kepada suaminya.